Isak Rocker. Hey, hey, hey, hey. Makan di pecel lele favorit, rasa bintang 5 harga islit. Sambalnya sabar tidak pelit, pulang-pulang perut kena sakit. Makannya tak perlu pakai sendok, sebelum makan tangan diobok. Di mangkok air yang disediakan oleh si tukang pembuat makanan. Pecel lele dah matang, lalu pesanan datang. Akhirnya ku senang dan perut bisa kenyang. Minumnya es teh manis, kayak dia tapi sinis. Sedot terus sampai habis, ini pecel gak dari Paris. Lapar ini tak tahan karena gak ada makan. Akhirnya ku putuskan eat pecel lele pinggiran. Nasi di atas piring, ada yang menemani di samping. Sampingku ada kucing, gak tega ku bagi dikit nih cing. Dikasih minta lagi, nih kucing gak tau diri. Udah tau lapar gini, si kucing malah nagih. Mungkin karena lezat, yeah, memang rasanya nikmat. Yeah, sambal cetar macan syahr ini, jadi makin nikmat sekali. Yo yo yo, shout out to pecel lele langganan. Makanan dan tempatnya selalu bikin gue nyaman, yo. Yo, ey, ey, yeah, let's get it, let's get it, let's get it, ey, ey, ey. Makan di pecel lele favorit, rasa bintang 5 harga islit. Sambalnya sabar tidak pelit, pulang-pulang perut kena sakit. Makannya tak perlu pakai sendok, sebelum makan tangan diobok. Di mangkok air yang disediakan oleh si tukang pembuat makanan. Pecel lele dah matang, lalu pesanan datang. Akhirnya ku senang dan perut bisa kenyang. Minumnya es teh manis, kayak dia tapi sinis. Sedot terus sampai habis, ini pecel gak dari Paris. You wanna get high?